Apakah orang yang keadaannya cukup namun tidak berlebihan boleh menerima zakat? Ketahuilah zakat itu sudah ada batasannya pada jamaah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fakir, miskin, amir yang dijinakkan hatinya, kemudian yang berhutang, kemudian perjalanan, kemudian yang di jalan Allah itu perang. Udah itu ya. Ya, kalau kita kategori miskin ya enggak apa-apa dari masyarakat. Ya, hadza wallahu ta'ala a'lam. Tolong diulangi sekali lagi pengertian kunut nazilah. Kunut nazilah artinya kunut yang dilakukan oleh imam apabila ada bencana atau ada kebaikan yang kita harapkan. Seperti supaya kaum ini masuk Islam atau supaya orang-orang ini dibinasakan. Itulah dia pengertian kunut nazilah. Wallahu ta'ala. Bolehkah dilakukan memang masjid tanpa ada perintah dari penguasa? Tidak, harus dengan perintah penguasa. Karena pernah Tamim Ad-Dari bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, da'ni ad'ullah wa aku sunnas, biarkan aku berdoa kepada Allah, pemimpin orang dan menceritakan orang. Umar mengatakan jangan. Ini dalil yang kuat menunjukkan bahwa kunut nazilah harus dengan izin penguasa. Allahu ta'ala. Apabila Nabi Isa turun di akhir zaman, apakah mukjizat beliau masih berlaku seperti menyembuhkan penyakit? Tidak ada keterangan. Kenapa? Karena Nabi Isa melanjutkan syariat Nabi Muhammad, bukan melanjutkan syariatnya. Yang ada itu hanya Nabi Isa memerangi Dajjal, ya, kemudian melawan Ya'juj wa Ma'juj, namun tidak mampu melawannya dan menegakkan syariat Islam di bawah Rasulullah SAW, hanya itu. Adapun mukjizat tidak disebutkan. Wallahu ta'ala. Adakah surat doa yang sunnah dibaca pada malam malam seperempat hari Jumat selain surat Al-Kahfi? Tidak ada. Hanya surat Al-Kahfi saja. Wallahu ta'ala. Bolehkah membaca sebagian surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan sebagian lainnya pada hari Jumat? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting pada waktunya. Ya, wallahu ta'ala. Tapi bagaimana? Ada suami imam ya. Dia tidak kunut tapi memberikan waktu makmum kesempatan untuk kunut. Ini namanya toleransi tanpa dalil. Jadi inilah dia berijtihad tanpa dalil. Sementara Nabi berhenti selesai membaca ayat itu seukuran menarik napas saja. Lalu turun, setelah itu bangkit. Kalau bangkitnya itu waktu apa namanya? Waktu i'tidal, karena di sana mereka kunut, yang dibaca dari Nabi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashiyat min syai'in ba'd ahli as-sana'i wal majd ahakku ma qala al-'abd wa kulluna lak 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd min kulli jadd. Kalau itu dibaca akhirnya kepanjangan tidak ada masalah. Tapi sengaja untuk memberikan makmum kesempatan kunut, ini tidak benar. Ini namanya menyelisihi imam makmumnya kalau kunut. Sementara Nabi mengatakan makmum itu imam itu jadikan imam untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Ini ijtihad tanpa dalil. Wallahu ta'ala. Jadi mendoakan orang yang zalim boleh. Itulah sebabnya Nabi katakan wattaqi da'watan mabrur. Takut kalian doanya orang zalim. Tapi kan itu pribadi. Ini penguasa mendoakan karena kalau maslahat punya. Masalah pribadi saja. Antara dia dengan Allah, dia doakan sendiri, tidak masalah. Ya. Masalah umum, tidak masalah. Imam itu kunut, tapi dengan izin pemerintah. Allah Ta'ala. Jadi masalahnya kita ini sekarang apa? Jarang kunut nazilah ya, karena masalahnya pemerintah kita enggak paham. Ini masalah. Sama seperti kita sambut kedatangan Bapak Presiden, dimohon para tamu undangan berdiri. Karena enggak tahu masalahnya, katanya berapa saat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, ya, walaupun yang melakukan su'a bi jahalatin. Qatadah, Mujahid dan lain mengatakan semua dosa berangkat dari kejahilan. Karena jahil orang berbuat. Ya. Tapi kalau sudah tahu berbuat, tunggu balasannya cepat. Ya. Allah Taala. Tapi bagaimana sikap kita orang yang bengel berhutang? Nabi bersabda, layyul wajidu dhulmun. Membiarkan orang yang punya uang yang berhutang itu tidak ditarik uangnya itu zalim. Ayat Allah lugani zalim. Membiarkan orang yang kaya itu yang berhutang itu tidak bayar itu zalim. Yuhillu irduhu, halal kehormatannya. Bagaimana? Bisa dipenjarakan apa? Tapi gara-gara enggak apa namanya gara-gara telat bayar tambah lagi itu riba. Tapi kalau penjarakan boleh menghalalkan kehormatannya. Tapi terus enggak apa-apa. Terus hak kita, maka hutang paling berat. Nabi bersabda, semua dosanya orang mati syahid diampuni kecuali hutang. Allah taala. Jadi boleh menggabungkan dua sholat dengan satu niat. Ambil yang paling kuat. Kalau qabliyah lebih kuat, maka qabliyah itu langsung dan dia masuk di dalam qabliyah. Allah taala. Boleh menggabungkan. Dalam niat itu. Ya. Allah taala. Apakah ketika imam qunut witir nazilah makmum mengangkat tangan dan mengimani, mengamini? Iya. Angkat tangan dan amin. Sebagaimana hadis yang tadi. Jadi angkat tangan dan amin, amini. Allah taala ala sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.